Boleh tak kita cium awet kita yang mati dah? Artinya cium jenazah mayat awet kita. Boleh cium kerandanya. Sedap kamu nak tiung anak orang. Nak tiung akak nikah dulu. Ha, aku nikahkan akan dikau hei mamak bin Labu dengan Samek binti Sa'id. Ha, mas kawinnya RM80 tunai. Jawab pengantin, aku terimalah nikahnya itu dengan mas kawin yang tersebut itu. Ha, sah. Mana? Ha, sah dah. Terima mana terima? Sah. Tok bila? Sah. Tok siap? Beres. JKK belakang. Sah tak kira? Sah dah. Dah boleh tak cium? Boleh tak cium? Cium lagi depan tak imam tak apa? Ha tak? Ha, kau lapar sangat. Ada pun nak cium orang kata, tak boleh. Kalau kata boleh, bahas tanah aku. Pasal cium lain, dosa je, dosa kecil je. Dia kata tak haram, bahaya. Nak, rosak akidah. Eh? Main judi dosa besar, tapi kata judi tu halal, jadi kapi. Lain, kong tu. Nak, saya telah masuk satu bahagian korban. Dapat tu? Masalahnya ialah daging-daging korban itu dikumpulkan satu tempat. Dari 10 ekor lembu yang sebelah itu, kemudian telah ditimbang baru daging itu dibahagikan 70 bahagian. Manakala bahagian lain seperti tulang, hati, limpa pula dilompok juga kepada 70 bahagian. Adakah cara ini boleh kami ikut hukum syarak? Soalan kedua, dalam melakukan sembahyang jenazah, adakah muwafiq dan musbuk? Tolong jelaskan. Baik. 10 ekor lembu, seorang seekor lembu, 7 orang. 10 ekor lembu, 10 kali 7 apa? Ha? 70. Ya tak? 70. Bukan 70. Ha. Baik, 70 orang. Jadi oleh kerana banyak sangat, nak buat suku-suku tak ada tempat nak tu, nak asing payah. Maka buat capur semua sekali, kemudian bagi sama banyak. Boleh ke tak? Ada ulama kata boleh. Ada syarat tak? Ada. Hendaklah dengan redha semua daripada yang masuk serta korban. Faham tak? Eh? Hak kau kata tak boleh, tak boleh lah. Hak kau kata boleh, mestilah kena redha berlebih kurang tersamuh bila dibahagikan dengan sama banyak. Faham tak? Tak boleh nak kata lembu besar kena beri banyak sikit, lembu kecil kena beri kurang sikit. Kerana sudah dicapur. Pak kadang-kadang lembu kecil banyak isi. Ha, pasal tulang haluh. Orang ni lembu besar punya tulang besar. Lembu kecil je. Faham? Ha, jadi, samuh berlebih kurang halal berhala baru dibolehkan. Kalau tidak, ada yang tak bersetuju, hendaklah lembu dia tidak dicapur. Kerana membawa kepada perbalahan dan tidak berpuas hati. Mayat jenazah ada muafiq dan masbuk tak? Ada. Apa makna muafiq? Orang yang masuk serta dengan imam dan dengan rakaatnya. Rakaat itu dikira dengan rakaat. Maka rakaat mayat jenazah kira mana? Dengan takbir. Maka ulama-ulama kata, jika seorang makmum yang dia masbuk semayang jenazah satu takbir, wajib digantikan satu takbir selepas daripada salam imam. Faham tak? Contoh, dia mari tu Tok Imam takbir yang kedua baca selawat. Dia mari takbir yang pertama baca Fatihah. Bila takbir yang keempat Tok Imam salam, makmum wajib kena tambah satu lagi takbir. Faham tak? Kerana sekurang-kurang semayang mayat 4 takbir, paling banyak 5 takbir. Jumhur ulama buat dengan 4 takbir, tapi ada 2 hadis riwayat dengan 5 takbir, jarang berlaku. Tak apa, khilaf waktu. Cuma jangan kurang pada 4. Betul tak? Ingat tak tu? Contoh 5 hari lewat dah Tok Imam takbir yang terakhir, tengah baca Allah maghfilil mu'minina wal mu'minat, takbir yang terakhir tau. Eh? Dia pun mari Allahu Akbar, takbir pertama baca benda Fa Fayakum Fatihah. Tok Imam doa untuk sekalian orang Islam. Sunat baca tak? Tok Imam pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum wajib kena tambah 3 lagi takbir. Ingat tak? Tu makmum jangan fikir Tok Imam tanggung tu. Kan pergi salam letak. Setakbir, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak, kepok pada makmum boleh kanda letak. Jadi kena tambah 3 lagi pasal dia mengganti kepada rakaat takbir itu. Faham tak? Takbir yang tak payah ganti takbir ni. Takbir raya tak payah ganti. Dia mari Tok Imam sudah 3 tah takbir. Bermakna ada 4 lagi ah. Bermakna imam yang kelima dia yang pertama, imam takbir yang keenam dia yang kedua, imam takbir yang ketujuh dia yang ketiga, imam baca Fatihah dia diam, jangan tambah. Ada makmum dia masbuk, dia pergi tambah lima hari tu tak imam Fatihah dah, dia takbir seorang Allahu Akbar Allahu Akbar dengan jubah belah hari beli mesin. Nampak kan dia tak ngaji, jubah tak jubah, walaupun tak ngaji. Kalau mengaji dia lupa pakai luar jin pun betul pun buat. Ini tak ngaji sekali, ya Allahu Akbar, kadang-kadang betul tu. Tak ada orang suruh tu boleh tahan tu makmum mabuk dia panggil. Ada Tok Imam yang apa benda ni yang teruk lagi. Tok Imam patutnya takbir pertama 7 kali tak sunat, takbir kedua 5. Tok Imam ni salah. Tak ingat maya raya. Raya bukan sokmok-sokmok. Tahun 2 kali. Nyegi baca Fatihah teruk. Maka hilang 7 kali. Nyegi tapur ke rakaat kedua. Nyegi baca. 7 capur 5, 12. Nampak bergegar masjid. 12 kali takbir tu. Tok Imam bodoh. Tak. Orang tak suruh capur. Hilang dah untuk 7 kali takbir. Rakaat kedua sunat 5 kali takbir sahaja. Jangan main capur-capur ikut pandamu gitu. Sah atau tidak mayang kalau kita tak baca doa iftitah sebelum membaca Fatihah? Tengok dulu. Doa iftitah ni rukun ke sunat? Sunat. Bila sunat kita tak baca, rosak tak mayang? Tak rosak, kurang fadilah. Tak ada masalah. Sengaja tak baca pun tak batal semayang. Dia bukan rukun semayang. Dia bukan syarat sah semayang. Apa hukumnya ambil wuduk sambil bercakap? Tidak sah kalau kentut. Doa tak kentut boleh-boleh. Cakap saja. Cakap ni tidaklah perkara yang merosakkan wuduk. Sebab tu bila kita masuk bab wuduk, Tok Guru Ustaz pun siapa? Malam ini paslon. Ini satu pasal pada menyatakan syarat sah wuduk. Betul tak? Orang ajar gitu. Maka syarat yang pertama itu, hendaklah dengan air mutlak. Betul tak? Seperti dia bilang syarat gini-gini. Ada tak bilang dalam syarat tu, jangan bercakap? Ada orang ajar? Tak ada. Bila tak ada, cakap tidak membatalkan wuduk. Nampak? Tak ada masalah. Boleh cakap? Boleh. Dan kalau tak cakap, lebih baik. Dan kalau cakap, tidak menjadi kesalahan. Yang salah, cakap masa semayang. Satu hari rumah Pak Mak JKK dimasuki pencuri. Dia diikat, anak istrinya dipukul hingga pengsan. Pak Mak hanya mampu berdoa pada Allah supaya dibusnahkan pencuri itu. Ya Allah, jahanamkanlah perompok ini. KO lah perompok ini. Musnahkanlah perompok ini. Tiba-tiba perompok itu marah pada Pak Mat. Katanya, mana boleh doa macam tu? Aku Islam lah, tak boleh doa untuk musnah sesama Islam. Macam mana penangan Ustaz? Ni isu panah. Isu panah. Dengar boleh kita tak mau cenderung mana-mana. Cuma nak jawab ikut ilmu yang kita dengar daripada ulama-ulama. Faham tak? Apabila kita ni dizalimi, bolehkah kita doakan orang yang berbuat zalim itu disusahkan ataupun ditimpa benda-benda yang memberi bencana kepada dia? Jawab ulama, boleh, dengan syarat jangan doa kita lebih daripada kesalahan dia. Faham? Contohnya dia curi buah jambu air rumah kita dua tin. Nak, kita tengok kot nako tadi. Oh, doloh je. Dia pun berdoa, ya Allah, doloh ni dia ambil harta kedua tin buah jambu. Maka mana-mana dia ada mulikuklah kereta dia biar mampu selalu, biar belanggu acu lenyek di lori mampu kerah senang. Tak boleh doa gitu, tak padang dengan dosa dia buat. Faham tak? Neh. Ha, jadi satu lagi, tak boleh orang tak zalim kita, kita pergi doa burung jadi susah, jadi malapetaka dan sebagainya. Tetapi orang yang kena zalim, dia berdoa kepada orang yang zalim kepada dia, ada dua jenis doa. Yang pertama, afdalu, kata ulama. Mana afdal? Doa Allah beri hidayah kepada dia. Yang kedua, harus hukumnya doa Allah timpakan bala pula kepada dia, kerana masuk dalam rumah, ropok harta dia, bunuh anak dia, kerak tangan bini dia. Nak, ha? Maka dia boleh berdoa untuk Allah balahlah bencana ke atas orang itu sebab dia berbuat zoleng di depan mata. Tapi kalau tidak di depan mata, berdoalah jikalau dia yang melakukan kezoleman, maka kau timpakanlah balamu ke atasnya. Maka dibolehkan. Yang tak bolehnya saja-saja pergi doa ke orang ramai yang tidak bersalah. Nah, tak boleh. Semua orang Islam minta peracur belaka. Tak boleh. Nah, tapi bila orang melakukan kezoleman, boleh dikenakan hukuman dan dikenakan kita bacakan doa. Doa terbaik, doa beri hidayah dan dia bantu masuk hati untuk berlaku adil. Doa itu afdal. Doa yang harus, iaitu doa dibalas apa yang dia buat. Kezaliman itu biar tipe tak kepala dia, tetapi jangan lebih daripada hak dosa yang dia buat kepada kita. Maknanya jangan melampau daripada apa kesalahan. Faham? Kalau takat curi jambu laut, doa suruh lenyek di lori, nyanya ke dia. Nak, tak boleh doa gitu. Neh? Apakah hukum bekerja sambil lewa di syarikat Yahudi? Baik, syarikat Yahudi ni ada dua. Yang pertama, yang menyokong, maknanya perjuangan ataupun kezoleman orang Yahudi, melakukan kezoleman ke atas orang Islam. Yang kedua, yang tidak menyokong. Yang memang menyokong kezoleman, maka haram kita berkhidmat dengan mereka ini, melainkan dalam kes-kes yang tertentu sahaja. Seperti jika kita tidak berkhidmat kepada mereka, memberi mudarat kepada negara dan sebagainya. Kalau kita tidak bekerja dengan dia, kita tak boleh nak beli senjata daripada dia untuk mempertahankan diri. Itu kes-kes tertentu saja. Kita nasihatkan dalam kes-kes kebanyakan kerja-kerja di kedai-kedai biasa ni, bekerja kedai lain lah. Faham tak? Neh? Pasal tu bukanlah benda-benda mudarat apa-apa pun. Nak? Kerja kedai lain lah. Neh? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.